Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalani ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali bisa melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan insyaallah sebagai mukaddimah kita akan sampaikan tentang penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an mengenai Bani Israel. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kisah nabi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai disebutkan dalam sebagian catatan, Dzukira Musa alaihi salam fi kitabillah nahwa 130 marrah. Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran itu kurang lebih 130 kali. Sementara nabi-nabi yang lain tidak sebanyak ini. Demikian pula umat masa silam yang paling banyak dan paling sering disebut oleh Allah Ta'ala adalah Bani Israel. Padahal banyak umat yang lain yang disebutkan oleh Allah. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, ada umatnya Nabi Lut, ada umatnya nabi-nabi yang lain. Namun yang paling banyak disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah Bani Israel. Siapakah Bani Israel? Israel secara bahasa artinya adalah Abdullah. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh Ibnu Katsir, inna Israila ka qaulika Abdullah. Sesungguhnya Israel itu seperti engkau memanggil seseorang dengan Abdullah. Sehingga secara bahasa Israel artinya adalah Abdullah. Lalu siapakah Israel ini? Susunan kalimat Bani Israel terdiri dari dua istilah, jadi ada dua kata. Yang pertama adalah Bani, yang kedua Israel. Bani artinya keturunan, sebagaimana kita disebut dengan Bani Adam, artinya keturunan Adam. Israel berarti Israel, keturunan Abdullah, keturunan Israel. Siapakah Israel? Israel yang dimaksud adalah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hadarat isabatun minal yahud Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok Yahudi yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub? Apakah kalian tahu bahwasanya Israel adalah Nabi Ya'qub? Qalu, mereka menjawab, Allahumma na'am. Mereka menjawab, betul. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Artinya pemahaman beliau atau apa yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Israel yang itu merupakan Nabi Ya'qub alaihi salam, sama sebagaimana yang diceritakan dalam kitab-kitab masa silam yang itu dipahami oleh orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ali Imran, kullu ta'ami kana halalan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzalat Taurah. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri untuk dirinya. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum Allah turunkan Taurat. Sehingga batasan halal haram sebelum Allah menurunkan kitab Taurat adalah mengikuti kebiasaan Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan oleh Israel, yaitu kecuali yang diharamkan oleh Ya'qub. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum Allah turunkan Taurat. Sehingga acuan sebelum Allah turunkan Taurat, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram, itu kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Namun setelah Taurat diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka batasan halal haram kembali kepada keterangan yang Allah sebutkan dalam Kitabullah, yaitu Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Selanjutnya, kenapa mereka disebut sebagai Bani Israel? Kenapa yang dipanggil adalah Bani Israel? Padahal ada banyak nabi yang lain. Kenapa mereka tidak disebut dengan Bani Ishaq atau Bani Ibrahim atau bani-bani yang lain? Karena alasannya adalah Ya'qub alaihissalatu wassalam memiliki banyak keturunan. Sedangkan Ishaq memiliki seorang anak yaitu Ya'qub. Sementara keturunan di bawahnya semuanya berasal dari Ya'qub. Sehingga ada banyak sekali keturunan setelah Ya'qub, sehingga mereka menjadi sebuah klan yang cukup besar. Maka mereka dinisbahkan kepada Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dan Allah panggil mereka dengan ayah mereka, ka'ayyakula, sebagaimana seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, ya bani al-abdis salih al-muti' lillah kunu mithla abikum fi mutaba'atil haqqi, wahai keturunan hamba yang saleh, wahai keturunan orang yang taat kepada Allah, jadilah seperti bapak kalian, orang yang taat kepada Allah, orang yang saleh dalam mengikuti kebenaran. Sehingga panggilan Bani Israel itu adalah nida'u tashrif, panggilan yang di situ tujuannya untuk mengajak mereka menjadi lebih mulia. Sehingga yang disebutkan adalah nama bapaknya. Yang bapaknya ini adalah seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, orang yang saleh. Agar memotivasi Bani Israel untuk mau menerima kebenaran, menjadi orang yang saleh, meniru bapaknya. Karena itulah disebut dengan Bani Israel, meskipun ada banyak penyimpangan pada diri mereka. Disebut dengan nama orang yang saleh, meskipun ada banyak penyimpangan pada diri mereka. Tujuannya adalah agar mereka mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa Bani Israel adalah nama umat yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan karena mereka banyak tinggal di sekitar jazirah Arab, terutama di Madinah. Dan keberadaan mereka sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali bani-bani Yahudi yang tinggal di sekitar kota Madinah. Karena mereka membaca dalam Taurat, mereka membaca dalam kitab mereka bahwa akan ada nabi terakhir, lalu mereka pelajari seperti apakah lingkungan nabi terakhir itu. Kemudian mereka perhatikan lingkungan nabi terakhir itu adalah tinggal di sebuah tempat yang di situ banyak pohon kurmanya. Akhirnya mereka pun mencari daerah itu dan ketemulah wilayah Madinah. Setelah mereka diusir oleh kerajaan Romawi disebabkan karena permusuhan mereka terhadap orang-orang Nasrani, sehingga berangkatlah terjadi eksodus orang-orang Bani Israel yang tinggal di Syam, kemudian pindah ke selatan, lalu mereka berdiam di sekitar Madinah. Dan mereka menyiapkan situasi seperti itu dengan cara menanam berbagai macam kurma, membuat pohon-pohon, membuat kebun-kebun kurma, karena di tempat seperti inilah nabi terakhir itu akan diutus. Dan mereka sangat berharap nabi yang terakhir itu diutus oleh Allah Ta'ala di kalangan Bani Israel, di kalangan Yahudi. Mereka sangat berharap nabi yang terakhir itu ada di kalangan mereka. Sampai mereka memberikan ancaman kepada siapapun yang menjadi musuhnya. Mereka mengatakan, besok akan ada seorang nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah bersama kami untuk memerangi kalian. Sehingga membuat sebagian orang ketakutan, kalau kami harus berperang melawan nabi, pasti kami akan kalah. Padahal itu nabi terakhir yang pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab itulah banyak di antara penduduk Yathrib atau penduduk Madinah asli yang mereka tafaul dengan orang-orang Yahudi yang berada di sekitarnya. Tafaul itu artinya menaruh harapan. Sehingga kadang mereka ketika punya anak, mereka taruh anaknya di kampung Yahudi. Tujuannya biar bisa dididik sesuai dengan agama Yahudi, yang mereka paham Taurat, mereka tahu aturan yang diturunkan oleh Allah dalam Alkitab. Sementara orang-orang penduduk Madinah asli, mereka ini adalah orang paganis yang tidak kenal agama, yang tidak tahu tentang Alkitab, karena mereka adalah orang-orang yang ummi, orang-orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Sampai akhirnya ketika nabi terakhir itu diutus oleh Allah Ta'ala di kalangan orang Arab yang berasal dari Mekah, maka orang-orang Yahudi merasa iri. Kenapa nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka, tapi dari orang lain, dari kelompok yang lain, dan bukan dari kelompok mereka. Dan diceritakan bahwa sebelum Nabi SAW diutus, ada banyak sekali rahib yang berharap jadi nabi. Sehingga di antara mereka ada yang bertapa di kuilnya, jarang sekali keluar, kecuali hanya untuk kebutuhan tertentu saja. Ada di antara mereka yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah, berharap untuk bisa menjadi nabi. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi terakhir itu bukan dari kalangan mereka, tapi dari kalangan seorang manusia yang enggak pernah punya gambaran, tidak pernah punya bayangan untuk menjadi seorang nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, beliau dirangkul oleh Jibril AS di sebuah gua yang bisa kita ketahui, gua itu berada di puncak gunung, di puncak bukit yaitu Jabal Nur. Artinya jauh dari pemukiman. Beliau jauh dari kedatangan orang siapapun. Tapi tiba-tiba di malam hari ada orang yang memeluk beliau, merangkul beliau, dan itu adalah Jibril AS. Lalu mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Beliau tidak kenal siapapun. Beliau tidak kenal orang ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ma ana biqari'in." Aku enggak bisa baca apapun. Sampai akhirnya Allah ilhamkan kepada beliau sehingga beliau bisa membaca atau mendapatkan 5 ayat yang ada di surat Al-Alaq. Nabi SAW keesokan harinya beliau pulang. Apa yang terjadi? Apakah beliau kemudian bangga, aku telah berhasil jadi nabi, aku telah menjadi seorang nabi? Ternyata tidak. Beliau ketakutan, menggigil, sampai demam, sehingga tiba di rumah istrinya, beliau meminta kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Karena beliau ketakutan. Tidak sebagaimana harapan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Andaikan itu terjadi pada pendeta Yahudi, tentu mereka sudah sangat bangga. Saya telah berhasil dalam bertapa, Allah telah mengutusku dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Namun berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau mendapatkan wahyu yang pertama, beliau justru ketakutan. Sampai akhirnya oleh Khadijah beliau diajak untuk menemui Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bercerita, "Innahu namus kana unzila ila Musa." Itu adalah an-namus yang dulu turun kepada Musa alaihissalam. Yang dimaksud namus di situ adalah Jibril alaihissalam. Sehingga Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah banyak membahas Bani Israel untuk membuktikan bahasanya nabimu yang terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, betul-betul orang yang mendapatkan wahyu dari Allah. Buktinya beliau bisa bercerita umat-umat masa silam, padahal beliau gak pernah baca tulis. Beliau bisa memberitahu kepada Bani Israel pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, padahal beliau tidak pernah membaca sejarah Bani Israel. Sehingga memberikan motivasi bagi mereka mendorong mereka untuk mau beriman kepada Allah, meskipun realitanya banyak di antara mereka yang tetap ingkar dan kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu sebabnya adalah karena hasad. Karena hasad, disebabkan karena hasadnya itulah sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Demikian sebagai mukaddimah yang bisa kita sampaikan. Dan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami bisa menyampaikan melalui pesan WA atau melalui line telepon sebagaimana di nomor yang telah tertera. Baik, coba kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijauhkan dari televisi, Pak? Atau volume televisinya dikecilkan? Wallahu ta'ala alam. Demikian sebagai mukadimah yang bisa kita sampaikan. Dan bagaimana? Baik, putus ya. Baik, kita lanjutkan dengan membaca pertanyaan. Baik, ini ada telepon yang masuk. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Kediri, ingin bertanya Ustaz. Halo. Silakan. Insya Allah saya tidak ikut BPJS Ustaz, tetapi jika saya sakit, bolehkah saya berikhtiar berobat ke rumah sakit orang kafir yang fasilitasnya dan pelayanannya lebih baik? Tentunya tidak mengurangi rasa saya berharap kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang pertama Ustaz. Izin yang kedua Ustaz, bolehkah membayar zakat fitr lebih dari satu orang? Dan apakah ada keutamaannya? Maksudnya lebih dari satu orang? Gimana? Membayar zakat fitri lebih dari satu orang maksudnya? Iya Ustaz. Terus apakah ada keutamaannya gitu maksudnya? Yang saya tanyakan, Anda membayar zakat fitrah lebih dari satu orang, maksudnya diberikan kepada beberapa orang? Oke, okay, iya Ustaz. Baik. Cukup, Ibu? Terima kasih Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Wa jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan yang pertama, bolehkah berobat kepada orang kafir? Jawabannya wallahu taala alam, pada asalnya akad seperti ini adalah murni akad jasa. Sehingga Anda membeli jasa dari orang kafir untuk berobat kepada mereka, dan pada asalnya hukumnya diperbolehkan. Pada asalnya hukumnya diperbolehkan, Anda berobat kepada orang kafir maupun kepada orang mukmin maupun yang lainnya, hukumnya boleh. Sebagaimana dulu ada beberapa sahabat yang mereka berobat kepada orang Majusi atau berobat kepada orang Yahudi, karena tabib di masa silam tidak semuanya muslim. Kemudian jika yang menjadi pertimbangan adalah masalah agama, maka jelas itu tidak boleh. Misalnya Anda berobat ke orang kafir karena Anda senang dengan cara doa mereka, nah ini jelas tidak boleh. Tapi kalau pertimbangannya adalah karena masalah fasilitas dan ketepatan layanan, insya Allah diperbolehkan. Dan sekaligus ini memberikan motivasi bagi rumah sakit Islam agar memperbaiki sistemnya, sehingga jangan sampai peluang keberadaan pasien seperti ini lebih banyak lari ke rumah sakit kafir. Berikutnya tentang bolehkah memberikan zakat fitrah lebih dari satu orang? Jawabannya boleh. Boleh diberikan kepada satu orang, boleh juga diberikan kepada beberapa orang miskin. Misalnya, Anda bayar zakat fitrah sendirian senilai 3 kilo. Kanan kiri Anda ada 4 orang miskin, lalu Anda bagi ya. Yang ini 7,5 on. Sehingga Anda menyerahkan kepada masing-masing 3 kilo itu dibagi 4. Hukumnya boleh, karena dalam masalah ini tidak ada batasan jumlah orang miskin yang menerima. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, anak yang lain mau bertanya Ustaz. Silakan Bapak. Ya, pertanyaannya begini Ustaz. bagaimana hukumnya jika piutang perusahaan kita yang sudah jatuh tempo dialihkan kepada perusahaan lain dengan melakukan pembagian hasil terhadap margin pekerjaan yang diperoleh dari piutang tersebut? Piutang perusahaan Bapak dialihkan? Ya, dialihkan kepada perusahaan lain. Nah, kemudian terhadap hasilnya akan dilakukan pembagian hasil terhadap hasil pekerjaannya. Contoh realnya gimana, Pak? Perusahaan saya ada utang misalnya sebesar 10 juta. Perusahaan Bapak punya utang. Dari 10 juta tadi itu. Punya piutang ya? Piutang ya, utang artinya tagihan kita kepada perusahaan lain. Iya. Gitu. Nilai 10 juta. Kemudian dari 10 juta itu di breakdown modal pekerjaan misalnya 7 juta, berarti keuntungannya 3 juta. Yeah. Nah, utang tadi yang sebesar 10 juta ini kita alihkan kepada perusahaan lain. Perusahaan lain tadi itu membayarkan 10 juta, membayarkan kepada kita dikurangi dengan margin yang telah kita sepakati dari 3 juta tadi. Jadinya berapa yang dibayarkan perusahaan lain, Pak? Ya, misalnya kalau misalnya 10% dari tagihan, berarti ya yang dibayarkan ke kita 9 juta. Adalah 9 juta. Begitu, Ustaz. Baik, kemudian yang bayar ke perusahaan itu tetap 10 juta ya? Iya. Yang bayari siapa? Perusahaan yang punya hutang ke perusahaan kita. Baik. Baik. Insya Allah kami sudah paham ya. Jazakallah khairan. Baik, barangkali pemirsa kurang begitu memahami, saya ulang ya. Di sini ada tiga pihak, A, B, C. B merupakan kliennya A, dan A telah mengerjakan tugas. A telah mengerjakan tugas dari B, sehingga si A berhak untuk mendapatkan bayaran senilai 10 juta sebagai upahnya. Tapi ini terutang, tidak dibayar sekarang. Lalu A menyerahkan invoice tadi senilai 10 juta yang menjadi tanggung jawab B kepada C. Wahai C, B punya utang ke saya 10 juta. Nanti kamu bisa tarik nilai 10 juta itu dari B, tapi saya ingin ngambil dari kamu. C bersedia. Baik, saya bersedia. Tapi saya minta 10%. Siap, akhirnya C mengeluarkan senilai 9 juta. Tapi dia pegang invoice tadi yang itu nilainya 10 juta. Sesuai dengan masa perjanjian penagihan dari B, C akan menarik uang itu. Misalnya 2 bulan lagi. Setelah jatuh tempo, dia datang ke B, "B, utang kamu 10 juta ke A, tapi A sudah saya talangi. Sekarang kamu bayar ke saya 10 juta. Bolehkah seperti ini?" Wallahu ta'ala alam, hukumnya tidak diperbolehkan karena ini masuk dalam kategori utang yang menghasilkan kelebihan. Sehingga bahasa lainnya, si A punya piutang dari si B yang seharusnya dibayar oleh si B senilai 10 juta. Tapi A utang dari si A minta kepada si C untuk nalangi dulu senilai 9 juta. Berarti C memberikan utangan kepada B yang dibayarkan ke si A senilai 9 juta. Tapi nanti B harus membayari 10 juta. Berarti di situ ada keuntungan yang didapatkan dari transaksi utang piutang dan itu masuk dalam kategori riba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat hukumnya adalah riba. Segitiga seperti ini boleh asal nilainya sama. Sehingga kalau si A punya piutang senilai 10 juta, lalu dia minta bantuan kepada si C untuk nalangi dulu dan ditalangi 10 juta, kemudian nanti si C mengambil dari B senilai 10 juta, hukumnya boleh. Ini disebut dengan ihalah. Ihalatud dain. Pengalihan utang. Dan pengalihan utang syaratnya harus sama. Karena itu jika ada yang berbeda, maka itu masuk dalam kategori riba. Si C memberikan nilai 9 juta, tapi dia ketika nagih mintanya 10 juta, jelas itu adalah kelebihan yang hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ana hamba Allah dari Bogor. Baik, silakan. Anda bisa menjauh sedikit dari televisi ya, tidak biar tidak terjadi feedback. Iya, Afana. Ustaz, Ana mau tanya mengenai zakat, Ustaz. Jadi kasusnya Ana kan setiap bulan mempunyai penghasilan di atas nisab. Terus setiap bulan Ana mengeluarkan zakat, tapi sebenarnya bukan zakat penghasilan, tapi Ana niatkan zakat harta ya, karena sesuai dengan ininya Ustaz Tami kan tidak ada zakat penghasilan. Ana mengeluarkan zakat ke suatu rumah sakit ya, rutin tiap bulan. Lantas pada saat haul Ramadan, apakah boleh zakat yang saya keluarkan tiap bulan itu menjadi pengurang zakat harta anak di bulan Ramadan pada saat jatuh haul, Ustaz? Baik, kenapa ya, dikeluarkan tiap bulan, Pak? Alasannya apa, Pak? Karena ya salah satu rumah tafid itu untuk membiayai pendidikan dan makan mereka, Ustaz. Jadi apakah Ana harus niatkan itu sebagai zakat harta yang menjadi pengurang, ataukah Ana niatkan sebagai infak sodakoh itu, Ustaz? Baik, mungkin itu, Ustaz Ami. Baik, Pak. Oke, Pak. Ya, jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap amal itu harus diiringi dengan niat, dan apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena itu ketika seseorang mengeluarkan sebuah harta, maka dia punya banyak makna. Nah, untuk menentukan makna mana yang akan terjadi, kembali kepada niatnya. Jika niatnya untuk sedekah, jadi sedekah. Jika niatnya untuk hibah, jadi hibah. Jika niatnya untuk wakaf, jadi wakaf, dan seterusnya. Kembali kepada niatnya. Sebagaimana ketika niatnya untuk zakat, maka dia jadi zakat. Karena itulah yang menentukan apakah harta yang Anda keluarkan itu menjadi sedekah, zakat, hibah, wakaf, ataukah yang lainnya, kembali kepada niat yang Anda miliki. Sehingga kalau itu sudah terjadi, ketika Anda bercerita tentang kejadian yang sudah berlalu, saya mengeluarkan zakat atau mengeluarkan uang per bulan untuk pondok pesantren tertentu dalam rangka menutupi kebutuhan mereka, maka yang menentukan apakah uang itu sebagai sedekah atau zakat adalah niat Anda waktu mengeluarkan. Waktu itu Anda niatnya apa? Niatnya sedekah ataukah zakat? Tapi kalau Anda belum keluarkan, lalu Anda bertanya sarannya sebaiknya diniatkan untuk apa, maka kita bisa kasih saran sesuai dengan yang terbaik untuk kondisi Anda. Baik, dan dohir yang bisa saya terima dari pertanyaan Anda adalah bercerita tentang kejadian yang sudah berlalu. Uang yang Anda keluarkan itu Anda berikan kepada pesantren tiap bulan. Maka yang jadi pertanyaan adalah waktu mengeluarkan niatnya apa. Jika ini diniatkan sebagai zakat, apakah bisa menjadi pengurang? Karena sudah diniatkan sebagai zakat, berarti di sini kasusnya adalah Bapak mencicil zakat. Karena tidak ada zakat bulanan. Untuk zakat mal, itu pengeluarannya tahunan. Dulu sudah pernah kita sampaikan ya, semua zakat itu dikeluarkan tahunan, kecuali pertama, zakat pertanian. Yang itu dikeluarkan setelah orang mengumpulkan hasil panennya. Yang kedua, zakatur rikaz. Zakat barang yang ditemukan sebagai harta karun. Orang menggali tanah lalu menemukan barang berharga yang itu bernilai, maka dia dizakati. Yang ini dizakati sekali pada waktu nemu senilai 20% atau seperlimanya. Sedangkan selain itu, dia kembali kepada hukum asal, yaitu dikeluarkan setahun sekali. Zakat fitri dikeluarkan setahun sekali. Zakat mal dikeluarkan setahun sekali. Zakat perniagaan, kemudian zakat binatang ternak juga dikeluarkan setahun sekali. Karena itulah ketika Anda mau mengeluarkan zakat mal, berarti pada asalnya dia dikeluarkan. Jika orang itu sudah memiliki harta senilai 1 nisab, maka dia sudah berkewajiban untuk membayar zakat. Jika dia sudah memiliki harta senilai 1 nisab, maka dia berkewajiban untuk membayar zakat. Tapi Islam ngasih batasan, ya. Islam ngasih batasan, syarat wajibnya adalah 1 tahun ke depan, yang disebut dengan batasan haul. Namun, andaikan ada orang yang membayar zakat sebelum haul, sah ataukah tidak, ulama berbeda pendapat. Dan jumhur membolehkan. Dari sinilah kita bisa melakukan takhrij, kita bisa turunkan bahwasanya jumhur membolehkan membayar zakat disegerakan. Berarti di situ boleh membayar zakat di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya, karena boleh disegerakan. Baik, saya kasih ilustrasi agar lebih mudah memahami. Misalnya, total penghasilan Anda tiap bulan adalah 100 juta di atas nisab. Dan Anda mendapatkan penghasilan 100 juta, anggaplah yang pertama adalah di bulan Ramadan tahun ini. Lalu Anda bayarkan 2,5%, keluar uang senilai 2,5 juta ke sebuah pesantren. Bulan depan Anda keluarkan lagi, Anda dapat 100 juta, Anda keluarkan 2,5 juta. Bulan depan dapat 100 juta, Anda keluarkan 2,5 juta, dan begitu seterusnya. Terus yang sudah Anda keluarkan itu apakah bisa menjadi pengurang? Kalau kita menggunakan pendekatan mazhab jumhur, jawabannya jika Anda niatkan itu untuk zakat, maka bisa menjadi pengurang. Sehingga Anda akumulasi 2,5% kali 12, ya, kali 12. Berarti berapa itu? 2,5 juta kali 12. Berarti berapa ini? 17 juta ya. Baik. Anda untuk cicilan, untuk dan seterusnya. Hingga di tahun terakhir tabungan Anda senilai 500 juta. Sudah? Tabungan Anda senilai 500 juta. Baik. Sekarang 2,5% dari 500 juta berapa? Ini mohon maaf, saya langsung pakai kalkulator ya, biar gampang. Anda mengeluarkan zakat senilai 500 juta. Lalu Anda berarti berkewajiban untuk bayar zakat senilai 12,5 juta. Nah, itulah kewajiban zakat yang sebenarnya. Terus 12,5 juta ini apakah masih perlu saya keluarkan? Coba lihat cicilan yang tadi sudah Anda berikan. 2,5 juta kali 12. Baik, Anda sudah mengeluarkan 30 juta. Berarti di situ apa yang Anda keluarkan sudah melebihi dari nilai zakat. Maka begitu dihitung di akhir tahun, Anda tidak perlu keluarkan lagi karena sudah Anda bayarkan tiap bulan di sejak waktu awal Anda mendapatkan uang, sehingga apa yang Anda keluarkan jika diniatkan sebagai zakat, maka sah sebagai pengurang nilai. Baik, Ustaz, dari pemirsa Surabaya Mengaji, Ustaz ingin bertanya, orang tua ana dulu bekerja di tempat yang haram dan berpenghasilan haram. Seluruh fasilitas, bahkan pakaian serta mukena atau musab pun dibeli dari orang tua. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apakah harus mensodakohkan semua barangnya atau semua barang tadi diuangkan kemudian dikasih sedekah ke yang lain? Syukran, Ustaz. Baik. Posisi Anda sebagai anak, sementara orang tua bekerja dari penghasilan dan mendapatkan penghasilan yang haram, bagaimana posisi Anda sebagai anak? Wallahu ta'ala alam. Jika Anda belum bekerja, Anda berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua. senilai yang cukup untuk menopang kehidupan normal Anda. Dan tidak boleh lebih dari itu. Sehingga misalnya orang tua berpenghasilan 100 juta per bulan, tapi dari perusahaan yang haram. Dan kebutuhan Anda sehari-hari, kebutuhan Anda sehari-hari total per bulan anggaplah 2 juta. Maka Anda hanya berhak untuk mendapatkan senilai 2 juta dan tidak boleh lebih dari itu, meskipun tabungan orang tua sangat banyak. Karena dalam hal ini Anda hanya berhak untuk mendapatkan senilai yang menjadi hak Anda, yaitu nafkah. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Rawi di Bekasi. Silahkan, Pak. Saya mau bertanya. Saya ini punya tabungan emas. Jadi saya punya anak dua, istri satu, dan saya sendiri. Setiap bulan dari penghasilan itu saya sisihkan untuk ditabungkan emas buat anak saya, tujuannya untuk pendidikan anak saya nanti. Itu saya tabungkan fisik, berupa fisik. Jadi setiap bulan itu saya tabungkan. Dan yang mau saya pertanyakan ini adalah, karena saya setiap beli itu langsung saya pisahkan, ini untuk istri, ini untuk saya, ini untuk anak saya yang pertama, yang kedua, itu perhitungan apa hak nisabnya itu, apakah saya gabungkan untuk dikeluarkan zakatnya, itu apakah saya gabungkan semuanya, atau ada sama masing-masing yang saya sudah pisahkan? Mohon maaf Bapak, apakah fisik emasnya Bapak terima? Iya, saya terima, saya pegang fisiknya. Fisik emas dipegang dan diserahkan ke masing-masing anggota keluarga. Ini saya serahkan sih, saya taruh di, ada ibaratnya saya folder, ibaratnya saya taruh. Baik. Sama istri saya sama anak saya. Mereka tahu apakah file gitu. Apakah mereka tahu bahasanya emas ini di kota ini milik istri, di kota ini milik anak? Saya tulis sih, kalau saya taruh, mereka tahu. Ini mereka buat, tahu ya. Ini buat anak, ini buat si A, ini buat si B, ini buat istri gitu. Mereka tahu ya? Iya. Baik. Dan ini halnya, maksudnya waktu itu saya lupa, maksudnya ketika menghitung haulnya gitu, saya lupa untuk mencatatnya kira-kira, karena waktu belinya berbarengan, jadi kayak nyampeinnya haulnya itu saya agak susah menentukannya saat gimana itu saat sebutnya. Baik. Cukup Bapak? Udah itu, ya, baik. Cukup, Ustaz. Baik, Anda bertanya tentang tabungan emas. Jika Anda memiliki penghasilan, kemudian penghasilan Anda belikan emas, maka selanjutnya harta yang Anda miliki bentuknya berupa emas. Berarti zakatnya mengikuti zakat mal yang nisabnya untuk emas adalah senilai 85 gram. Yang menjadi pertanyaan, ketika emas itu sudah dihibahkan untuk istri atau untuk anak, apakah zakatnya masih digabungkan ataukah dia dipisahkan? Wallahu ta'ala alam, saya mohon waktu untuk mempelajari hal ini. Mungkin belum bisa saya kasih jawaban sekarang. Apakah itu zakatnya digabungkan ataukah dipisahkan? Karena sumbernya sama. Sumbernya adalah dari pendapatan Anda seorang, kemudian Anda berikan kepada tiga anggota keluarga Anda, dua anak dan seorang istri. Baik, semoga Allah kasih kemudahan saya untuk mempelajarinya. Selanjutnya, mengenai posisi Anda lupa menentukan haul, Anda bisa ingat-ingat dengan menggunakan prediksi kasar ya. Misalnya pertama kali Anda memiliki harta atau memiliki emas senilai 85 gram itu di tahun berapa? Kemudian Anda urutkan di tahun, misalnya anggaplah di tahun 1438. Sekarang kan 1441. Anda memiliki itu pertama kali di 1438. Nah, kemudian Anda urutkan di tahun itu kira-kira di bulan apa? Perkiraan aja. Dengan menggunakan pendekatan bertakwa kepada Allah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kok akhirnya ketika Anda melakukan perkiraan ketemu misalnya di bulan Rajab, maka zakat Anda setiap bulan Rajab. Berarti sekarang misalnya ada emas yang itu jelas di atas, jauh di atas 85 gram, pastikan zakat Anda di bulan Rajab, berarti kemarin. Dan jangan sampai ditunda hingga Ramadan. Sehingga selanjutnya, tahun berikutnya, setiap bulan Rajab Anda tinggal keluarkan zakatnya. Kalau Anda yakin tahun-tahun sebelumnya sudah dizakati, meskipun salah bulan, yang penting sudah dizakati, maka biarkan saja. Nah, selanjutnya untuk penyesuaian, Anda seragamkan di bulan yang tadi sudah Anda trace, ketemu bulan Rajab pertama kali Anda punya nilai 1 nisab. Nah, setiap Rajab nanti Anda keluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita buka penanya berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya. Satu orang lebih dari 3 kilo. Kemudian, apakah ART atau asisten rumah tangga dan karyawan itu menjadi tanggung jawab tuan rumah? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, anak punya tanah yang awalnya tanah itu mau dibangun, tapi kemudian nggak jadi, terus mau dijual. Apakah zakat? Apa itu harus saya zakati dan kapan itu jatuh haulnya? Apakah saat sekarang sesuai appraisal atau nanti setelah terjual? Baik. Begitu. Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan Anda yang pertama, bolehkah zakat fitrah itu lebih dari 3 kilo untuk satu orang? Jawabannya boleh. Dan kelebihan itu berstatus sebagai sedekah. Sehingga dalam masalah ibadah maliyah, dalam masalah ibadah yang bentuknya harta, di situ ada batas wajib yang itu merupakan batas minimal. Kurang dari ini berarti kewajiban belum gugur, lebih dari itu tidak dilarang, tapi distatuskan sebagai sedekah. Di tempat kita, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan minimal zakat fitrah untuk beras. Karena ukuran yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud sama dengan cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Untuk ukuran orang Arab Madinah, yang itu mungkin berbeda dengan mudnya orang Indonesia. Namun Abu Ahmad, beliau menyebutkan tabel macam-macam komoditas dan beratnya untuk zakat fitrah. Ada beras Mesir sekian kilo, ada kacang di mana gitu sekian kilo, ada gandum ini sekian kilo. Jadi beda-beda. Karena seperti yang kita tahu, ukuran volume ketika mau dikonversi ke ukuran berat, berarti di situ tergantung pada berat jenisnya, tergantung kepada massa jenis. Nah, untuk bisa mengetahui massa jenis cukup repot. Karena masing-masing kurma berbeda. Masing-masing gandum berbeda. Beras juga bisa jadi beda-beda. Karena itulah muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan zakat fitrah beras itu 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,3. Ada yang mengatakan 2,7. Dan ada yang mengatakan harus 3 kilo. Sehingga ada perbedaan di sana. Nah, kalau misalnya Anda main aman, baik, saya tidak mau mengurangi kewajiban. Sehingga saya mengeluarkan zakat saya di batas aman plus lebih. Anda 3 kilo dan bahkan Anda lebihkan. Maka insya Allah ini jelas sudah mengukurkan kewajiban, karena Anda sudah melebihi dari batas. Dan kelebihan itu statusnya sebagai sedekah. Kemudian berikutnya posisi ART, asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu bukan keluarga kita. Mereka adalah orang yang kita pekerjakan untuk membantu kegiatan kita dengan akad ijarah. Maka sebenarnya kita tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepadanya. Kita tidak punya kewajiban untuk misalnya mengeluarkan zakatnya, karena dia orang lain. Meskipun andaikan Anda keluarkan zakatnya, hukumnya boleh. Namun dengan kita kasih aturan, Anda perlu perhatikan di situ, Anda harus memberitahu kepada asisten rumah tangga ini, zakatmu sudah saya sediakan dan sudah saya bayarkan. Atau sebelum Anda bayarkan, Anda sampaikan kepada RT ini, zakatmu sudah saya sediakan dan besok akan saya bayarkan. Agar dia punya niat kalau dia mau berzakat. Karena Anda dengan dia ini berbeda posisinya. Anda sebagai pemilik rumah bersama keluarga Anda dan ART, orang tersendiri terpisah dengan Anda, dia orang lain yang melakukan akad ijarah dengan Anda. Karena itu ketika mau dikeluarkan zakatnya, perlu disampaikan kepadanya untuk memastikan bahwasanya dia telah memiliki niat. Wallahu a'lam. Kemudian di posisi tanah yang tadinya mau Anda gunakan untuk dibangun sendiri, Anda mau tempati sendiri namun karena berubah pikiran ada keinginan untuk dijual, maka apakah ini termasuk urudut tijarah yang wajib dizakati? Wallahu a'lam, ini tidak termasuk objek yang wajib dizakati karena dia bukan barang dagangan. Meskipun sudah Anda jual, sudah Anda tawarkan. Kenapa tidak wajib dizakati? Karena ini bukan barang dagangan. Batasan barang dagangan seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ma yuba'u li takassub, barang yang ketika dibeli niatnya dari awal untuk dijual, niatnya dari awal untuk diperdagangkan sebagai sumber pendapatan. Sehingga memang niat dia niat dari awal saya beli ini untuk cari margin. Maka sejak dia beli masuk sebagai barang dagangan dan wajib dia zakati. Sementara barang yang dijual karena bosan atau karena orang berubah pikiran atau karena ingin ganti yang lain, apalagi kalau tanah berarti dia ingin pindah posisi, hukumnya tidak masuk sebagai barang dagangan yang wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, kita bacakan pertanyaan melalui WA, silakan. Dari pemirsa Niaga TV, apakah puasanya diterima jika tidak pernah sholat 5 waktu dan apakah dosa besar orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan disengaja, Ustaz? Baik. Apakah puasanya diterima bagi mereka yang tidak pernah sholat 5 waktu? Pembahasan kita mengenai masalah keabsahan, bukan mengenai masalah apakah Allah menerima atau tidak. Karena kalau ibadah itu diterima oleh Allah, dalam pernah menyebutkan innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Sehingga orang ketika salat tapi dia enggak wudu, maka salatnya tidak diterima. Yang itu dimaknai oleh para ulama karena salatnya tidak sah, karena dia salat tanpa memenuhi syarat bersuci sebelum melaksanakan sholat. Kemudian ini bisa kita tarik tentang status orang yang meninggalkan sholat dan tidak pernah sholat. Apakah dia termasuk orang kafir ataukah tidak? Dalam hal ini memang ada perbedaan pendapat ulama. Dan wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah orang yang tidak pernah sholat maka dia keluar dari Islam. Tidak pernah sholat, dia keluar dari Islam. Dan ada banyak dalil tentang itu. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh banyak ulama seperti Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahkan kata seorang ulama tabi'in Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, ini adalah pendapat kafatus sahabah. Ini adalah pendapat hampir seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam perkataan beliau yang ma'ruf, aku tidak pernah melihat satu amalan yang ditinggalkan oleh seseorang bisa bernilai kafir menurut para sahabat selain sholat. Sehingga ketika orang meninggalkan puasa dia gak kafir. Orang tidak zakat tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau sampai dia gak sholat, maka para sahabat menilai orang ini telah keluar dari Islam. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya beliau bisa mengenali umatnya kelak di hari kiamat karena mereka bersinar wajah dan tangan kakinya min atharil wudu, disebabkan karena bekas wudu. Innakum tuba'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak dalam kondisi wajahnya cerah, tangannya cerah karena wudu. Dan itu disebabkan karena dia mengerjakan sholat. Nabi SAW bisa mengenali, ini adalah umatnya. Lalu dari situ para ulama mengatakan, berarti orang yang gak pernah wudu, dia bukan umat Nabi SAW. Bagaimana kalau wudu tapi gak sholat? Nah itu tidak kita jumpai. Namanya kalau gak sholat, pasti dia gak pernah wudu. Sehingga kalau dia dihukumi sebagai non-muslim, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana status puasanya non-muslim? Ya jelas puasa non-muslim puasa yang tidak diterima, karena ini dilakukan oleh orang yang dia tidak memiliki agama yang lurus. Dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, disebabkan karena dia tidak sholat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah dosa besar ketika orang meninggalkan puasa tanpa uzur? Jawabannya betul, ini dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bercerita mimpi beliau. Dan mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Dalam mimpi itu Nabi SAW melihat ada orang yang dijungkir dalam posisi ditusuk, dalam posisi ditusuk kencetan. Ya, kencetan itu apa ya? Anda lihat di tumit, bagian atas tumit kaki itu ada ligamen. Ada tendon, bukan ligamen, ada tendon. Nah, di tendon itu ditusuk dia. Terjungkir dalam posisi tendonnya ditusuk. Mulutnya disobek sehingga mengeluarkan darah yang sangat banyak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadza?" Malaikat yang membawa beliau mengatakan, "Intolik, intolik. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan." Setelah beliau melihat banyak sekali kejadian, di akhir perjalanan malaikat bercerita, adapun orang yang berenang di sungai darah itu adalah pemakan riba. Adapun orang yang dia dipukul kepalanya dengan batu, lalu batu itu gelinding, kemudian dia kejar, itu adalah orang yang pelanggarannya seperti ini. Nah ternyata dia yang dijungkir tadi, li'annahu akala, karena orang ini telah makan, qabla tahillata siyamihim, sebelum waktunya berbuka. Sehingga orang yang secara sengaja tidak berpuasa, padahal dia tidak punya uzur, atau membatalkan puasa tanpa uzur, maka hukumnya dosa besar. Karena dia mendapatkan hukuman khusus, seperti yang tadi kita ceritakan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Tayyib, wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo, dengan Ridwan, Ustaz di Bekasi. Silakan, Pak. Ini saya menanyakan, saya istri kan punya emas ya, Ustaz. Ya. Baik. Nah, itu dibelinya dari dana riba. Maksudnya dari dana riba, Pak? Utang bank? Iya, utang bank dulu. Nah, sekarang kan masih ada emasnya, belum di apa-apain gitu. Nah, kalau sekarang kan lagi situasi seperti ini, boleh nggak dijual untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kepepet, atau saran Ustaz gimana? Utangnya sudah lunas? Utangnya belum lunas, Ustaz. Baik. Terus yang kedua, mertua kan jual rumah, cuma di DP dulu sekian juta. Nah, karena situasi sulit, akhirnya orang tersebut minta dibalikin uangnya. Nah, uang itu, uang DP itu pernah dipakai mertua, cuman karena minta dibalikin, akhirnya dibalikin DP-nya. Itu gimana hukumnya untuk pas pakai duit itu? Sementara uangnya, DP-nya sudah dibalikin gitu. Jadi proses jual belinya gak jadi gitu. Baik, cukup Bapak? Itu aja Ustaz. Baik. Ya, makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Anda menanyakan tentang emas istri yang dibeli dari utang bank, dan emas itu masih ada dan utang itu belum lunas. Kira-kira saran apa yang bisa diberikan? Baik, butuh mukaddimah untuk memahami apakah status uang utang bank itu uang halal atau uang haram. Karena ada banyak orang yang punya pemahaman bahasanya uang hasil utang bank adalah uang haram. Pertama begini, ini sudah pernah kita bahas di, atau saya bahas ini di buku saya yang berjudul Ada Apa Dengan Riba. Dan sudah sering kita singgung ketika kajian bedah buku Ada Apa Dengan Riba. Kesimpulannya adalah bahwa uang utang bank itu bukan uang haram. Uang utang bank itu bukan uang haram. Yang haram itu uang ribanya. Ribanya itu yang mana? Kelebihan yang Anda bayarkan kepada bank. Sehingga kalau Anda utang 100 juta, lalu Anda diminta oleh bank untuk bayar senilai 120 juta, maka yang haram adalah 20 juta dan bukan 100 juta. Karena 100 juta ini Anda dapatkan dengan akad utang. Dan akad utang itu hukumnya diperbolehkan, meskipun sangat tidak disarankan. Sementara ribanya adalah kelebihan yang Anda berikan kepada bank. Sehingga ketika Anda ngasih tambahan 20 juta, maka posisi Anda adalah memberi riba kepada bank. Penerimanya bukan Anda, tapi penerimanya adalah bank. Terus kita sebagai nasabah berdosa enggak? Berdosa. Dari sisi memberi riba. Dan seperti yang disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yaitu si penerima, wa muqilahu, dan yang memberi makan riba. Mereka adalah para nasabah yang ngasih riba. Sehingga di posisi ketika Anda utang bank, Anda tidak disebut makan riba, tapi Anda berstatus sebagai pemberi makan riba. Karena Anda memberikan bunga kepada bank. Karena itulah, status emas yang Anda beli dengan menggunakan dana utang dari bank, ini emas yang diperbolehkan untuk dimiliki, sehingga boleh Anda jual, karena ini menjadi hak milik istri Anda. Namun kami sarankan secepat mungkin utang di bank segera dilunasi, dan Anda minta penawaran agar bunganya dihilangkan. Kalaupun tidak bisa, ya minimal dipotong sebagai bentuk tanggung jawab Anda ketika utang di bank, agar jangan sampai menjadi orang yang membayarkan riba. Wallahu a'lam. Kemudian orang tua Anda jual rumah, lalu pembeli sudah bayar DP sekian juta, kemudian sekarang dibatalkan. Ulama berbeda pendapat, bolehkah DP ini tidak dikembalikan? Bolehkah DP ini tidak dikembalikan? Sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya dilarang. Dan pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya boleh, sebagaimana ini adalah keputusan yang pernah diambil oleh salah satu gubernurnya Umar di kota Mekah. Umar pernah mempunyai seorang gubernur, kalau tidak salah namanya Sofyan bin Umayyah atau siapa, yang beliau diperintahkan untuk membeli sebuah rumah yang nantinya mau dipakai untuk penjara. Lalu ketemulah sebuah rumah, kemudian gubernurnya ini ngasih DP, saya bayar dulu sekian, nanti saya akan laporkan kepada Amirul Mukminin. Jika beliau setuju, kita lanjutkan. Kalau enggak, silahkan uang ini kamu ambil. Dan itu DP. Itu yang disebut dengan bai' urbun. Ini yang disebut dengan bai' urbun. Karena itu, andai kan mertua Anda tidak mengembalikan DP tadi, menurut pendapat yang kedua ini hukumnya boleh. Apalagi hanya sebatas dipakai. Sehingga kalau ibu mertua Anda memakai uang itu, terus karena orang ini enggak jadi beli, DP dikembalikan, hukumnya lebih boleh lagi. Dan di posisi ini berarti orang tua telah berbuat baik dengan cara mengembalikan uang yang sebenarnya itu beliau berhak untuk memilikinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Kita bacakan pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif dari Seruyan, Kalimantan Tengah. Saya adalah salah satu penggemar musik. Hampir segala jenis musik saya sukai. Di laptop, di HP saya banyak menyimpan file-file musik yang selalu saya dengarkan hampir setiap waktu. Namun sejak awal Ramadan, saya mencoba meninggalkan kebiasaan tersebut. File-file musik di HP saya hapus, saya ganti dengan murotal. Yang ingin saya tanyakan, adakah amalan atau doa-doa agar saya tidak mengulangi kebiasaan saya mendengarkan musik-musik tersebut, dan apakah nada dering HP termasuk musik? Terima kasih jawabannya, Ustaz. Baik. Bagaimana amalan yang bisa membuat hati kita lebih kuat agar kita bisa terhindar dari kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan sebelumnya, seperti menyukai musik? Pertama yang kami sarankan adalah mengendalikan batin, karena masalah syahwat itu susah untuk hanya sebatas dikendalikan dengan kegiatan fisik. Maka Anda harus melakukan kegiatan yang bisa mempengaruhi batin. Apa itu? Anda simak kajian yang membahas tentang haramnya musik, atau baca buku yang membahas tentang larangan musik. Dari situ semoga Anda bisa mendapatkan pengaruh baik, sehingga Anda semakin yakin bahwa musik itu dalam agama kita hukumnya adalah dilarang. Anda cari file-file kajian, atau Anda cari di YouTube kajian-kajian yang isinya membahas tentang larangan musik, membahas tentang tidak boleh mendengarkan musik. Ada banyak asatidah di sana. Kemudian yang kedua, Anda biasakan dengan mendengarkan sesuatu yang indah, tapi selain musik ya. Misalnya murotal-murotal yang indah. Semoga dengan ini mengalihkan perhatian Anda yang tadinya senang musik, nantinya kemudian Anda bisa menjadi senang dengan murotal. Silakan dicoba, semoga ini bisa mempengaruhi suasana batin, sehingga yang tadinya Anda menyukai musik akan berubah setahap demi setahap lebih suka kepada yang bermanfaat untuk kehidupan Anda, baik sifatnya kajian maupun sifatnya murattal. Kemudian coba Anda belajar fikih untuk menarik perhatian Anda agar senang dengan sesuatu yang ilmiah. Karena biasanya orang ketika senang dengan sesuatu yang ilmiah, itu dia tidak senang dengan sesuatu yang tidak ilmiah, dengan kebalikannya. Dan rata-rata yang namanya lagu itu kan kalimatnya kalimat tidak ilmiah. Kalimat kata orang Jawa gedabrus ya. Ya. Andai engkau jadi kumbang, maka aku jadi singa, ya, enggak nyambung ya. Atau kalimat-kalimat yang semisal, apalagi kalau sudah bahasa cinta itu berlebihan. Nah, orang yang menyukai sesuatu yang rasional biasanya dia enggak suka yang seperti ini. Maka coba Anda belajar sesuatu yang apa, memotivasi Anda, memicu akal untuk bisa lebih berpikir lebih baik dengan cara belajar fikih atau menghafalkan Quran atau yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, dan sekali lagi mohon maaf barangkali ada banyak pemirsa yang sudah menelpon namun belum sempat untuk kita layani. Anda masih punya kesempatan di lain waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.